الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan insyaAllah kita akan memasuki hadis yang kedua. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan hadis yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan An-Niyah, dan insyaAllah pada hadis yang kedua ini yang berkaitan dengan Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. إلى حديث كدوى في كتاب 40 النووية، yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dan juga hadis ini telah masyhur, yaitu hadis Jibril yang mana ketika Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan, serta menanyakan tentang alamat hari kiamat. Artinya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, beliau berkata bainama, ketika nahnu julusun 'inda rasulillah, ketika kami sedang duduk-duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedang duduk bermajlis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, idz tala'a alaina rajulun shadidu bayadiz thiyab, tiba-tiba tampak di hadapan kami, tiba-tiba muncul seseorang yang datang, rajulun shadidu bayadiz thiyab, yang mana orang itu bajunya sangat putih, shadidu bayadiz thiyab, bajunya sangat putih, syadidu sawadi syari, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safari, yang mana orang tersebut tidak terlihat padanya asar atau bekas-bekas safar pada orang tersebut, tidak terlihat bekas-bekas safar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak terlihat bekas-bekas safar dari orang itu, bajunya putih, bersih, tidak kotor, dan juga rambutnya hitam, tidak berdebu, dan tidak tampak asar bekas-bekas perjalanan safar. Karena pada zaman dahulu ketika seseorang melakukan safar, seseorang bepergian perjalanan yang jauh, pasti tampak asar safar pada diri mereka, yaitu seperti kotor rambutnya, berdebu, acak-acakan pakaiannya, Demikian pada zaman dahulu ketika seseorang melakukan safar, terlihat jelas sekali athar safar tersebut pada orang musafir. Akan tetapi orang yang datang ini tidak tampak badannya athar-athar safar sama sekali. Bersih bajunya warna putih, dan juga rambutnya bersih berwarna hitam. Wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun yang mengenalinya dari kita sampai dia duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian orang tersebut asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menempelkan, meletakkan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas fakhidhayhi, di atas kedua pahanya sendiri. Di sini fakhidhayhi kedua pahanya sendiri, bukan pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tersebut duduk dengan menempelkan kedua lututnya bertemu dengan lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri, bukan di atas paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dhamir itu kembalinya ke Jibril itu sendiri. Wa wada'a kaffayhi, dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Yang mana ini terdapat duduk yang sangat beradab di hadapan orang yang berilmu. Wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi. Kemudian orang tersebut berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Beritakanlah aku tentang Islam. Apa itu Islam?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, wa tuqima as-salah, serta engkau juga menunaikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitul Haram jika engkau memiliki kemampuan. Qala sadaqta, tiba-tiba orang tersebut menjawab, sadaqta, engkau benar, engkau telah benar. Maka para sahabat, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat Umar berkata, maka kami takjub, kami heran, orang ini bertanya akan tapi dia juga membenarkan. Berarti bukan orang yang tidak tahu, dia berarti orang yang tahu ilmu, sudah tahu berarti orang ini, bukan orang yang tidak tahu sama sekali. Karena orang yang bertanya terus membenarkan, tentunya dia sudah memiliki ilmu sebelumnya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran orang itu bertanya, namun dia juga yang membenarkannya. Fa'akhbirni anil iman. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman. Kabarkanlah aku tentang apa itu iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-iman an antu qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Inilah iman, yaitu rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul, rasulnya, dan juga hari akhir, serta al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Kemudian orang tersebut menjawab lagi, qala sadaqta, engkau telah benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian orang itu bertanya lagi, fa akhbirni, beritakanlah kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, jika kamu tidak bisa beribadah dalam keadaan seperti itu, yaitu seperti engkau melihat Allah langsung, fa innahu yarak, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Dia senantiasa melihatmu. Maka ketahuilah bahwa Allah lah yang melihatmu. Inilah al-ihsan, yaitu seseorang untuk beribadah merasa bahwa Allah merasa bahwa dia melihat, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan dia terus ikhlas, terus dia senantiasa merasa takut karena dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tara, kemudian kata Rasul, jika kamu tidak bisa merasakan yang seperti itu, maka ketahuilah fa innahu yarak, maka ketahuilah bahwa Allah lah yang melihatmu. Inilah al-ihsan. Qala fa akhbirni 'anil sa'ah, kemudian Jibril melanjutkan, kabarkanlah aku kapan hari kiamat itu, tentang hari kiamat, kabarkanlah aku tentang hari kiamat, kapan hari kiamat tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala mal mas'ulu 'anha bi'alam min as-sa'il. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang yang bertanya lebih tahu dari al-mas'ul, yaitu orang yang ditanya. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari orang yang bertanya. Mal mas'ul, tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu ilmunya daripada orang yang bertanya. Yani sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Qala fa akhbirni an amaratiha. Jibril mengatakan lagi, fa akhbirni an amaratiha, kabarkanlah aku tentang alamat atau amarah, yakni alamah, tanda-tanda, kapan tanda-tanda hari kiamat tersebut. Qala antalidal amatu rabbataha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antalidal amah rabbataha, bila mana seorang budak melahirkan rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Wa antaral hufatal uratal alata ria asya'iyat tawaluna fil bunyan, dan juga tanda-tanda hari kiamat adalah engkau melihat orang-orang yang al-hufah, orang-orang yang nanti akan dijelaskan maknanya oleh asy-syarih, orang-orang yang hufah, yaitu yang al-urah, yang telanjang kaki, al-alah, yang telanjang dada, ria asya'i, yang mana artinya mereka ini orang-orang yang hufah, orang yang urah, al-alah, yaitu yang tidak memiliki alas kaki dan tidak memiliki pakaian yang menutupi dada mereka, yang mana menunjukkan mereka itu orang fakir. Mereka orang-orang fakir, akan tetapi, dan juga mereka ini orang yang mengembala domba, akan tetapi mereka berlomba-lomba, yaitu tawaluna fil bunyan, bermegah-megahan dalam pembangunan mereka, yaitu tawalun, bermegah-megahan, berlomba-lomba, saling meninggikan bangunan, padahal mereka adalah orang yang miskin, akan tetapi mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan-bangunan mereka, yang menunjukkan di sini bahwa keadaan itu sangat cepat sekali berubahnya. Dahulu dia orang miskin, kemudian tiba-tiba dia sudah menjadi kaya dan memiliki gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ini maksud dari antaral hufata al-urah al-alah ria asya'iyah tatawaluna fil bunyan, engkau melihat orang-orang yang miskin, yang tidak punya alas kaki, kemudian tiba-tiba dia bisa membangun bangunan yang mewah, yang tinggi, dan berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan tersebut. Tsumman talaqa falabithu maliyan, kemudian orang tersebut berlalu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falabithu maliyan, maka aku diam sebentar. Falabithu maliyan, aku diam sebentar. Tsumma qala ya Umar atadri man isa'il, tiba-tiba kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, hai Umar, apakah kamu tahu siapa tadi yang datang, siapa tadi yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, aku menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang datang tersebut, yang datang kepada kalian tadi adalah Jibril. Dia datang kepada kalian dalam rangka untuk mengajarkan agama kepada kalian. Ataakum yu'allimukum amrad. Ataakum yu'allimukum dinakum. Di sini tidak ada lafaz amra, tapi dalam riwayat lain ada amranya. Ataakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian dalam rangka untuk mengajarkan agama kalian, yaitu Islam, iman dan ihsan serta alamat al-qiyamah. Kemudian inilah hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian syarah hadis ini, qala syarih yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, mu'allif akan menjelaskan makna-makna lafaz hadis tersebut. Qauluhu bainama nahnu julusun, lafaz bainama nahnu julusun yaitu artinya ketika kami sedang duduk-duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bainama, kata bainama ya baina, ini yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Baina yaitu dzaraf, kemudian ditambahi dengan ma yaitu ma az-zaidah. Bainama, bainama asluhu baina, kemudian ditambahi dengan ma az-zaidah. Wal aslu baina nahnu, asal kata tersebut, asal lafaz tersebut, asal kalimat tersebut, bainama nahnu asalnya adalah baina nahnu, akan tapi ma ditambahi sebagai taukid, ditambahi dengan harf ma untuk taukid yaitu untuk penekanan. Bainama yaitu benar-benar ketika kami sedang duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang yang tidak kami kenal tersebut. Wa julusun mubtada wa khabaruhu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Julus dalam lafaz bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini jumlah mubtada dan khabar. Mana mubtada-nya? Yaitu julus. Wa khabaruhu 'inda Rasulillah, khabarnya adalah dzaraf. 'Inda Rasulillah ini khabar. Jadi bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini insyaallah pada pembahasan ilmu bahasa Arab dibahas yang seperti ini, mana khabar dan mana mubtada, dan jumlah tersebut jumlah ismiyah atau fi'liyah. Di sini mu'alif hanya memberikan faedah tentang lafad-lafad hadis. Zata yaumin, kemudian asyarih mengatakan, zata yaumin, zat huna tufidun nakirah, ay fi yaumin minal ayyam. Zata, ini mu'annas. Zata mu'annas. Mudzakarnya zu, tapi di sini menggunakan zata, menunjukkan mu'annas. Zata yaumin. Zat di kalimat ini tufid an-nakirah, memberikan faedah an-nakirah. Jadi zat tersebut nakirah, tidak tertentu, yaitu harinya tersebut tidak tertentu. Fi yaumin minal ayyam, di suatu hari dan tidak ditentukan harinya. Ini maknanya zat yaumin, pada suatu hari. Kapan hari tersebut? Yaitu nakirah, tidak ditentukan. وتستعمل في اللغة على وجوه متعددة فترات فتارة تكون بمعنى صاحبة dan ذات. Dan lafaz ذات atau ذو dalam bahasa Arab ada beberapa, digunakan dalam beberapa perkara. ذات yang bermakna صاحبة, ذات yang bermakna صاحب yaitu teman, atau zat yang bermakna isim mausul, zat yang maknanya isim mausul yaitu alladhi, allati, atau yang ketiga zat yang bermakna an-nakirah ad-dallah 'ala al-umum, zat yang bermakna nakirah yang menunjukkan, yang memberikan faedah umum. Kita baca secara ringkas, yaitu zat itu ada tiga dalam bahasa Arab. zat yang bermakna sahibah, sahib yaitu teman, zat yang bermakna isim mausul yaitu alladzi atau allati. Kemudian yang ketiga zat yang bermakna an-nakirah, zat yaitu dzu, bukan zat seseorang, akan tapi zat yang bermakna dzu. Wa taratan takun bi makna an-nakirah, dan yang ketiga makna zat adalah an-nakirah, yaitu nakirah tidak ma'rifah, yang memberikan umum, memberikan faedah umum, tidak khusus. Dan ini yang dimaksud, yang ketiga ini yang dimaksud pada jumlah hadis Umar bin Khattab, hadis yang kedua dari hadis arba'in tersebut. Qala idh tala'a 'alaina rajulun, ar-rajul huna mubham wa huwa rajulun fi shaklihi lakin haqiqatuhu annahu malak. Idh tala'a 'alaina rajulun, ketika kami sedang duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seseorang di hadapan kami. Ar-rajul huna mubham. Lafaz rajul dalam hadis tersebut mubham. Mubham yaitu masih global. Nakirah, rajul nakirah. Wa huwa rajulun fi shaklihi lakin haqiqatuhu annahu malak. Wa huwa rajul, dia adalah seseorang manusia dalam bentuk rupanya saja, akan tapi hakikatnya dia adalah seorang malaikat. Dia adalah malaikat. Jadi yaitu Jibril alaihi salam yang berubah dalam bentuk seseorang, dalam bentuk manusia. Maka malaikat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan kepada mereka untuk bisa merubah diri mereka seperti sosok manusia. Syadidu bayad siyab ay alaihi siyab. Syadidu bayad siyab yaitu artinya pakaiannya sangat sangatlah putih. Syadidu bayad siyab ay alaihi siyab, dan juga maksudnya adalah dia berpakaian, orang tersebut berpakaian. Syadidu sawadi sya'ri ay annahu syab, memberikan faedah bahwa orang tersebut masih muda. Syadidu sawadi sya'r, yang mana rambutnya masih hitam sekali, rambutnya hitam sekali, yang menunjukkan bahwa orang tersebut masih muda. Syabun la yura alaihi atharus safar, tidak tampak pada diri orang tersebut athar as-safar, bekas-bekas as-safar. Li anna thiyabahu baydha wa sya'ruhu aswadun laisa fihi ghubar, karena tidak tampak asal-asal safar pada orang tersebut karena bajunya atau pakaiannya sangatlah putih dan rambutnya sangatlah hitam. Laisa fihi ghubar, tidak ada ghubar, tidak ada debu pada orang tersebut. Wala sya'atu safar, dan juga tidak ada bekas safar pada orang itu. Walihada qala la yura alaihi atharus safar, oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan la yura alaihi atharus safar, orang tersebut tidak tampak padanya athar-athar safar. Li'annal musafir fi dhalikal waqt yura alaihi atharus safar, karena orang musafir pada waktu itu yaitu pada zaman dahulu ketika mereka melakukan perjalanan safar, pasti kelihatan, pasti tampak athar safar tersebut pada orang tersebut. Fayakunu as'ad ar-ra's, seperti orang itu ketika melakukan safar asarnya seperti rambutnya tidak karuan. Mughbarran, rambutnya penuh dengan debu. Siyabu ghayra siyabil habar, pakaiannya tidak seperti pakaiannya orang yang habar, orang yang mukim. Lakin hadza la yura alaihi athar safar, akan tetapi orang ini bukanlah orang yang terlihat asar-asar tersebut pada asar-asar safar tersebut pada orang itu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, yang dimaksud wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seseorang dari kita yang mengenalnya. Ay maknanya adalah walaysa min ahli Madinah al-ma'rufin, dan juga orang itu bukanlah penduduk kota tersebut, bukanlah penduduk yang ma'ruf ya, dari kota tersebut. Jadi dia bukan, tidak tampak pada orang itu asar-asar safar, akan tapi dia juga tidak ada yang mengenalnya. kalau orang penduduk kota, penduduk di tempat tersebut, pasti semua sudah mengenal orang itu, akan tapi dia tidak ada yang mengenal, dan juga dia tidak dalam kondisi seperti seorang musafir. Fahuwa gharibun, orang itu adalah orang yang asing. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walam yaqul indah, dalam lafaz hadis tersebut, hatta jalasa ila Nabi, tidak mengatakan hatta jalasa indan Nabi, akan tadi mengatakan Umar bin Khattab menceritakan dengan lafaz ilan Nabi, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yakul indah, dan tidak mengatakan indah, dan tidak mengatakan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tersebut duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Umar bin Khattab tidak menggunakan lafaz inda, sampai duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh faedahnya apa? Liyufid al-ghayah, yang memberikan faedah bahwa tujuan akhir orang tersebut adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang tersebut tujuannya tidak lain adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi menggunakan lafaz ila, yaitu tujuan akhirnya. Yufid al-ghayah. Maka dari lafaz ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terdapat faedah, orang tersebut tujuannya hanyalah untuk menuju sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay anna julusahu kana mulasiqan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga duduknya orang tersebut mulasiq, menempel dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi. Walihada qala asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Asnada meletakkan, dan orang tersebut meletakkan rukbatayhi, kedua lututnya ditempelkan, menempel dengan kedua lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi, dan orang tersebut meletakkan kaf, kedua telapak tangannya. Ai kaffai hadzal rajul, yang dimaksud kedua telapak tangannya bukan kedua telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kedua telapak orang tersebut diletakkan di atas paha, kedua paha orang itu, bukan kedua paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ai kaffai hadzal rajul ala fakhidaihi ai fakhidai hadzal rajul, orang tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri, bukan di atas pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaisa ala fakhidai annabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min shiddatil ihtiram, dan posisi duduk yang seperti ini menunjukkan orang tersebut shiddah al ihtiram, sangat menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menekuk kedua lutut dan menempelkan kedua lutut tersebut ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya sendiri. Kemudian orang tersebut bertanya, wa qala ya Muhammad wa lam yakul ya Rasulullah liyuhim annahu a'rabi. Kemudian orang tersebut setelah duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Orang tersebut mengenal nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wa lam yakul, orang itu tidak memanggil sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah, tidak mengatakan ya Rasulullah, akan tetapi mengatakan ya Muhammad. Kenapa? Liyuhim annahu a'rabi, agar dikira bahwa orang tersebut adalah orang a'rabi, orang badui, orang pegunungan, orang kampung. Jadi orang badui, orang a'rabi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menggunakan isim atau tidak menggunakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi langsung memanggil dengan namanya, tidak menggunakan sifatnya seperti ya Rasulullah, ya Nabiullah, tapi langsung memanggil dengan nama alamnya. Dan juga Jibril melakukan yang seperti ini agar dikira bahwa dia juga termasuk orang badui, orang Arab. Lianna al-Arab yunaduna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bismihi al-alam. Karena orang-orang Arab, orang-orang Badui, yunaduna an-nabiy, mereka memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nama alamnya saja, tidak memanggil dengan sifatnya, yaitu ya Rasulullah. Wa amma ahlul hadar, adapun penduduk daerah, orang yang mukim di tempat tersebut, yaitu para sahabat, fayunadunahu, maka mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifatnya, biwasfin nubuwah awir risalah, dengan sifatnya, yaitu an-nabi atau ar-rasul alaihi salatu wassalam, yaitu dengan pengagungan. Karena ketika seseorang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifatnya, tidak dengan namanya, ini terdapat pengagungan, penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memanggil ya Muhammad, akan tetapi memanggil dengan sifatnya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dan seterusnya. Akan tetapi orang Arabi, mereka ketika memanggil Rasul menggunakan nama alamnya saja, ya Muhammad. Kemudian orang tersebut bertanya, akhbirni anil Islam, beritakanlah aku, kabarkanlah aku tentang Islam. Orang itu bertanya tentang agama Islam, apa itu Islam yang engkau bawa wahai Muhammad? Ai ma huwal Islam, akhbirni anhu. Ai maknanya adalah apa itu Islam, apa itu agama Islam, beritakanlah aku tentang Islam tersebut. Faqala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Tashhadu, lafaz tashhadu ay tuqirru. Makna tashhadu adalah engkau berikrar, wa ta'tarifu, dan mengakui, bidisanika wa qalbik, mengakui syahadat tersebut, kesaksian tersebut, engkau ikrarkan, engkau akui kesaksianmu tersebut dengan lisanmu dan hatimu. Fala yakfi al-lisan, balla budda minal lisani wal qalb. Tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat syahadah dengan lisan faqad. Tidak cukup seseorang mengatakan la ilaha illallah terus menjadi orang yang bertauhid. Tidak cukup yang seperti itu. Karena orang munafik, mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasul, tapi mereka adalah penghuni neraka. Bahkan mereka adalah orang kafir. Yang Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berada di ad-darkil asfal, di tempat yang paling bawah dari api neraka, yaitu di pangkalnya neraka. Fala yakfi al-lisan, oleh karena itu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul, syahadat tersebut belum cukup dengan melafadzkannya saja dengan lisan, akan tapi harus disertai dengan hati juga. Balla budda minal lisani wal qalb, akan tapi bahkan syahadat tersebut harus dilafadzkan dengan lisan dan juga diikrarkan dengan hati. Demikianlah al-iman, demikianlah al-iman, yaitu harus ada pengikraran hati dan pelafadzan lisan, serta al-amal bil jawarih, serta merealisasikan keimanan dia tersebut dengan anggota badannya. Qala Allah azza wa jalla, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang bersaksi dengan al-haq, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui, dan mereka sedangkan mereka mengetahui. Di sini dalil bahwa syahadat tersebut haruslah dengan hati dan lisan, karena saksi tersebut, kesaksian asyhadah, kesaksian itu pasti harus menggunakan al-lisan, pasti menggunakan al-lisan. Seseorang bersaksi tentang saudaranya bahwa orang tersebut demikian dan demikian, pasti dia melafadzkan dengan lisan. Wahum ya'lamun. Nah, di sini wahum ya'lamun. Di sini ya'lamun yaitu pengetahuan yang ada di dalam hati, yaitu ikrar di dalam hati. Dia bersyahadat dengan lisannya dan juga dia ikrar di dalam hatinya. Qala Sa'id bin Jubair, syahada al-haq ay la ilaha illallah. Berkata Sa'id bin Jubair menafsirkan ayat in illa man syahida bil haq, makna syahida bil haq di sini asy-syahada bil haq huwa kalimah la ilaha illallah. Dan demikian juga tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang dimaksud syahida bil haq ay syahadah la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui apa yang mereka saksikan tersebut, apa yang mereka syahadatkan. Mereka mengetahuinya dengan hati, haqiqah ma yashhaduna bih. Mereka mengetahui hakikat apa yang mereka saksikan tersebut, yaitu dengan hatinya, yaitu ikrar dengan hati. Demikianlah la ilaha illallah, lafaz kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah adalah harus terpenuhi dengan lisan dan juga hati serta al-jawarih. Mungkin sampai di sini pelajaran kita, kajian kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kurangnya maka itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan jika ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa astaghfirullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.